bab ini, di mana bunyi babnya memperlakukan budak dengan baik dan kafarat sumpah atau sekat dan kafarat bagi seseorang yang menampar budaknya. Apa kafarat yang ditunaikannya atau dianjurkan oleh agama untuk ditunaikan, yaitu memerdekakan budak tersebut. Hadis yang ke 4238 pada halaman 204. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir ha wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Humayd wa huwa al-Ma'mari an Sufyan ha wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته. Ini kata-kata fasaqata ya, di ujung kalimat tersebut, di ujung hadis ini, fasaqata min yadi as-sautu min haibatihi. Ini tambahan dari perkataan Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala. Karena hadis sebelumnya, hadis 4237, menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada Abu Mas'ud Al-Badri, sahabat Nabi SAW, ketika dia memukul budaknya dengan saut. Saut adalah cambuk. Kemudian dia mendengar suara yang kurang jelas tapi terdengar. Ya. Suara itu terdengar olehnya mengucapkan kata-kata i'lam Aba Mas'ud. Kemudian dia tetap lanjutkan ya, pemukulannya terhadap budaknya ini. Kemudian terdengar lagi kata-kata i'lam Aba Mas'ud. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan ternyata suara itu dari Nabi SAW, adalah perkataan Nabi SAW. Ketika suara itu sudah jelas terdengar dan dia mendengar itu suara Nabi, di riwayat yang tadi yang ke 4237 ini, di situ lafaznya maka saya fa'alqaitu sauta min yadi, maka saya buang ya, saya lemparkan cambuk tadi dari tangan saya ya. Itu lafaz di hadis yang sebelumnya. Jadi yang melemparkan cambuk itu adalah beliau, mungkin karena tidak ingin memperlihatkan atau tidak ingin Nabi SAW melihat dia sedang memegang cambuk yang memukul dengannya, dan yang ia memukul dengannya budaknya tersebut. Di hadis yang sekarang ini 4238, di situ lafaznya sedikit berubah. Di sini dia mengatakan fasaqata min yadis sautu min haibati, maka terjatuhlah cambuk dari tanganku karena wibawa suara Nabi ya. Yang tadi dia yang menjatuhkan karena memang sangat takut sekali ya, dan dia tidak ingin Nabi melihatnya dalam kondisi seperti itu, sedang memegang cambuk dan dalam gaya mencambuk budaknya, maka dia lemparkan, dia buang. Sementara di sini lafaznya maka terjatuhlah cambuk tersebut dari tanganku karena kewibawa Nabi min haibati. Jadi itu perbedaan antara lafaz yang sekarang dengan lafaz hadis yang sebelumnya. Tetap saja hukumnya atau hasilnya sama, cambuk itu terbuang. Ya, cambuk itu terbuang sama dengan orang yang ya ketika kedapatan melakukan pelanggaran, ya, mengambil sesuatu, ya, atau memegang sesuatu, ya, tiba-tiba benda itu dibuangnya atau diletakkan di bawah dengan cepat agar dia tidak terlihat mengambil atau agar dia tidak terlihat memegang. Ya, seperti itu yang bisa kita bayangkan dari perbuatan sahabat yang mulia ini, Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala. Juga yang tadi di mana Nabi SAW memerintahkan Abu Mas'ud untuk memerdekakan budaknya, ya. Ketika Abu Mas'ud menanyakan apa yang harus saya lakukan, ya, Nabi SAW ketika itu menyampaikan kepada Abu Mas'ud radhiyallahu an, i'lam ya Abu Mas'ud annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Ya, ketahuilah bahwa Allah lebih mampu, lebih berkuasa untuk melakukan apa yang lebih dari yang engkau lakukan terhadap budak ini. Ya, maksudnya ancaman, hukuman di akhirat bagi orang yang menzalimi, yang berbuat zalim. Jadi Abu Mas'ud setelah diperingatkan oleh Nabi, setelah dinasihati dan ditegur oleh Nabi, ia mengatakan, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Saya tidak lagi memukul budak semenjak itu dan selama-lamanya. Semenjak kejadian itu dia tidak memukul lagi. Karena takut dengan ancaman Nabi SAW, karena itu merupakan tindakan kezaliman terhadap makhluk yang lemah. Budak itu lemah, dia tidak bisa melawan, walaupun dia lebih besar, lebih kuat daripada tuannya, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini kezaliman yang luar biasa. Kita sempat mengambil kesimpulan ini perbudakan, dan kita mungkin beralasan ini kan budak dan sekarang tidak ada budak lagi. Kalau seperti itu kondisi hukumnya terhadap budak, apalagi yang bukan budak, ya, apalagi yang bukan budak seperti istri, seperti anak-anak kita, seperti murid-murid kita, seperti orang-orang yang berada di bawah kita, ya, bawahan kita, karyawan kita, pembantu kita, dan semuanya yang itu budak dan hak milik. Sudah sebegitu keras Nabi SAW mengancam, apalagi yang di atas budak, apalagi yang di atas budak kedudukan dan kehormatannya. Ini juga menunjukkan keindahan Islam, ya. Dan Islam menegakkan agama kasih sayang dan menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim. Ini yang perlu kita camkan dari hadis yang kita pelajari. Nanti beberapa bab ke depan Imam Nawawi atau Imam Muslim membawakan hadis-hadis seputar budak, ya. Jadi ini termasuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Makanya sulit terkadang kalau tanpa jasa orang-orang yang membuat indeks hadis-hadis ini, ya. Kalau kita disuruh mencari, cobalah cari hadis tentang hukum memukul budak, maka bayangan kita pertama kali mencari kitab tentang perbudakan, ya. Bukan tentang sumpah. Sumpah tidak mungkin, ya. Jadi tidak akan terbayangkan oleh kita bahwasanya hadis tentang pentingnya menjaga dan menghindari kezaliman terhadap budak itu tidak pernah terbayangkan oleh kita. Dia berada pada kitab sumpah. Hadisnya tidak akan mungkin terbayangkan berada di kitab sumpah. Karena sumpah seputar sumpah. Ya. Sumpah, hadis-hadis tentang sumpah, ya kita bayangkan ya sumpah-sumpah. Ternyata dalam hadis kitab sumpah ini ada tentang budak. Ini kata ulama hadis atau kata orang-orang yang berkecimpung dalam hadis Nabi SAW, ini hadis berada pada fi ghairi madhannihi, berada pada tempat yang bukan semestinya. Makanya kalau tidak di sekarang kan hadis itu sudah diindekkan, sudah dibuat kamusnya. Jadi Kalaupun tidak bisa kita carinya melalui kemungkinan-kemungkinan, misalnya sekarang kita disuruh untuk mencari hadis tentang sholat, maka bayangan kita pergi ke kitab sholat. Ya. Kalau kita sekarang coba cari di mana sumber hadis ini, bunyinya seperti ini. Berbicara tentang puasa, maka bayangan kita untuk mencari di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim adalah kitab puasa. Ya. Tetapi kalau disuruh misalnya seperti hadis yang sekarang ini, mencari tentang haramnya memukul budak, maka bayangan kita ya tentang, karena ada kitab al-itiq, ada kitab yang berkenaan dengan budak secara tersendiri. Ya. Dan tidak akan mungkin kita mencarinya di kitab sumpah. Ternyata ada yang seperti sekarang ini kita dapatkan itu dalam kitab sumpah, dan bahkan di beberapa bab ke depan tentang budak malah. Bagaimana keutamaan memperhatikan budak, memberi mereka makan apa yang kita makan, memberi mereka pakaian apa yang kita pakai, membebankan kepada mereka pekerjaan yang mampu mereka kerjakan. Kalau seandainya tetap berat, maka kita diperintahkan untuk menolong dan membantu, baik langsung atau menambahkan tenaga yang lain. Ya. Ini anjuran Nabi SAW dan dia terletak pada kitab sumpah. Baik, kita lanjutkan 4239. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an abihi an abi mas'ud al-badri atau al-ansari, ya. Dia al-badri al-ansari, ya. Abu Mas'ud al-badri al-ansari qala kuntu adribu ghulaman li, beliau bercerita saya pernah memukul budak saya, fasami'tu min khalfi sautan, ketika saya memukul budak saya itu terdengar oleh saya di arah belakang suara, ya. Dan suara itu bunyinya i'lam aba mas'udin lallahu, ya. Ini kita lihat pada baris yang ketiga di situ Allahnya, ya, lafzul jalalahnya tidak ada alif, ya. Jadi terkadang kita harus teliti membaca, ya. Kalau membaca kitab atau membaca hadis, kita harus teliti karena di situ tidak ada alifnya. Kalau tidak ada alif dalam lafzul jalalah, maka bacaannya bukan Allah. Ya. Bacaannya ada dua kemungkinan. Umumnya adalah lillah. Umumnya adalah lillah. Ya. Maksudnya adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, milik Allah lah kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Ya. Dan ada kalanya dibaca dengan lallah. Seperti sekarang ini. Ada hadis lagi yang sama dengan ini. Sekarang ini bacaannya bukan lillah. Ini juga sebagian penuntut ilmu. Ya, keliru dalam membaca. Karena lantaran umumnya lillah. Yang tanpa alif itu. Maka dia membaca lillah. Padahal bacaan yang benar adalah lallah. Ya, lallahu. Ya, makanya di sini beri harakat. Baris atas lallahu, maksudnya lam di situ adalah lamut taukid, lam yang fungsinya menegaskan dan menekankan, ya. Lam taukid artinya benar-benar Allah, ya. Sama dengan sebuah hadis yang saya sendiri mendengar salah seorang penuntut ilmu dan bahkan sudah menyampaikan ilmu, maksudnya sudah mengajarkan ilmu, ya, membaca hadis tersebut dengan lillah padahal dia lallah. Ada hadis sahih menceritakan salah satu dari sifat Allah yaitu bergembira, dan ini yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah bergembira, dan hadis itu salah satu dalil mereka, lallahu asaddu farahan bi taubati abdihi idza taba ilaihi min rajulin fi falah, dan seterusnya. Benar-benar Allah sangat bergembira. Di situ dia membaca lillahi asyaddu farahan. Ini salah sekali. Salahnya sangat sangat fatal. Ya. Karena maknanya berubah. Padahalnya lallahu asyaddu farahan. Ini benar-benar Allah sangat bergembira. Jadi menekankan. Nah, sama dengan ini, lallahu akdaru alaika minka alaih. Benar-benar Allah lebih mampu untuk melakukan apa yang lebih dari yang kau yang engkau lakukan kepada budakmu ini. Kamu hanya beberapa lecutan saja dan dia meronta-ronta kesakitan, berteriak karena kesakitan. Allah maha mampu lebih dari itu untuk melakukannya kepadamu lantaran perbuatan kamu itu. Ya, itulah ancaman Nabi, teguran keras dari Nabi. Lallahu aqdaru alaika minka alaih. Ya. Kemudian setelah mendengar ucapan tadi, faltafattu, maka saya pun menoleh. Kata Abu Mas'ud bercerita, fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan ternyata suara itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu terperanjatnya dia. Karena dia dilihat disaksikan oleh Nabi melakukan perbuatan yang dia tidak akan mungkin mau melakukannya di hadapan Nabi kalau dia tahu. Ya, tapi karena emosi, kemudian karena yang dia hukum itu budak, dia menganggap wajar, dan dia lupa di sekitarnya banyak orang. Ya, terkadang seseorang itu melakukan hal yang seperti ini, ya, di hadapan orang yang kalau dia tak sadar tahu, dia tidak akan melakukannya. Ya. Saya ada melihat kejadian seperti ketika ada seorang yang sudah mengaji juga memukul anaknya sangat luar biasa. Ketika itu saya berada dalam mobil, ya, menendangnya, mencubitnya, menempelengnya. Ya. Dari kejauhan dilihat. Banyak orang yang lain menyaksikan, tapi dia tidak merasa apa-apa. Tapi kalau seandainya dilihatnya orang yang disegani-nya menyaksikan perbuatannya itu, dia tidak akan mungkin melakukan. Ya. Dia tahu bahwasanya ini perbuatan yang salah, tindakan yang keliru. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran Abu Mas'ud ketika dia mukul budaknya dengan penuh emosi, marah, luapan kemarahannya, tanpa menyadari padahal suara itu sudah muncul dari kejauhan. Ya. Tiba-tiba ketika suara itu sudah sangat dekat dengan dia, baru dia sadar. Dan ternyata Nabi SAW, makanya tadi cambuknya itu terjatuh saking apa itu? Saking takut, saking malu bisa juga. Ya. Kemudian wibawa dari suara Nabi, ketegasan yang muncul dari suara tersebut membuat bergetar. Ya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini kata Nabi Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih, faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallam. Kemudian faqultu ya Rasulullah, karena memang dia benar-benar merasa bersalah dan Nabi menyaksikannya perbuatan salahnya tersebut, serta merta setelah dia tahu bahwasanya itu Nabi, dia mengatakan ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Ini cepat tanggap namanya. Dia langsung menampakkan, membuktikan kepada Nabi dia menyesal dengan perbuatannya dan mengatakan sesungguhnya budak saya ini merdeka dan saya melakukannya karena Allah. Saya melakukan atau membebaskan dia karena Allah. Faqal, kata Nabi, ama law lam taf'al, ketahuilah kalau seandainya engkau tidak melakukan ini, maksudnya tidak memerdekakan dia, lalafahatkan nar aw lamassatkan nar, maka niscaya api neraka akan membakarmu. Ancaman yang keras. Nah, memang itu ancamannya. Orang yang mendzalimi manusia adalah neraka. Ya, neraka. Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Gelapnya karena api neraka. Ya. Jadi itu yang diingatkan oleh Nabi. Kalau seandainya kamu tidak memerdekakan, ini juga kembali kepada bunyi bab. Ya, kalau seandainya engkau tidak melakukan itu dan kamu membawa dosa itu, maka engkau akan dibakar oleh api neraka. Ya, ini hadis ke-4239. Hadis berikutnya 4240. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li bin Muthanna qala hadathana ibn Abi Adi an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim at-Taimi an abihi an Abi Mas'ud radhiyallahu an annahu kana yadribu gulamahu faja'ala yaqul ya. Tambahan ceritanya bahwasanya Abu Mas'ud bercerita bahwa dia memukul budaknya dan budaknya itu mengerang atau berteriak kesakitan sambil mengatakan a'udzu billah ya. Aku berlindung kepada Allah ya. Ini ucapan orang yang beriman, budak yang tahu bahwasanya beristiadah itu hanya kepada Allah ya. Maka dia mengatakan a'udzu billah faqala faja'ala yadribuhu. Tetapi karena emosi, Abu Mas'ud tidak lagi mendengar kata-kata dari budaknya ini. Padahal dia sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba setelah berbekali-kali dia mengatakan a'udzubillah, tiba-tiba dia mengatakan a'udzu bi rasulillah. Ya. Ini bukan berarti boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah, ya. Karena beristiazah kepada selain Allah itu ada dua rincian. Yang pertama, maksudnya ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, meminta perlindungan kepada selain Allah yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Maka ini syirik. Meminta perlindungan kepada selain Allah untuk perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Misalnya meminta perlindungan dilindungi dari gangguan syaitan ya. Atau dari bahaya, dari ancaman-ancaman, pokoknya dari sesuatu yang membahayakan tetapi tidak bisa dilakukan perlindungan itu, perlindungan tersebut kecuali oleh Allah. Maka memintanya kepada selain Allah adalah syirik. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah di mana perlindungan tersebut mampu dilakukan oleh selain Allah. Dan ini tentu tertuju kepada meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup. Karena yang sudah mati tidak akan mungkin. Makanya tadi salah satu praktek atau penerapan dari yang jenis yang pertama tadi, itulah orang minta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, kepada penghuni kubur, kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini tidak benar dan bahkan kesyirikan. Sementara yang kedua, seperti contoh sekarang ini, meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup dan dia jelas mampu untuk memberikan perlindungan tersebut. Makanya budak tadi, dia pertama kali yang melihat Nabi. Ya. Sementara Abu Mas'ud tidak melihat. Dan tadi cerita hadis-hadis yang telah kita baca itu menceritakan beliau sama sekali tidak menyadari Nabi sudah di situ. Sementara yang baru, yang pertama kali tahu Nabi sudah berada dekat situ adalah budak yang dipukul. Makanya setelah dia mengucapkan a'udzubillah, ternyata karena emosi Abu Mas'ud tidak perhatian terhadap ucapannya a'udzubillah. Seharusnya dia sudah menghentikan karena tidak ada bahaya kalau sudah meminta perlindungan kepada Allah. Makanya kita diperintah untuk minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Minta perlindungan kepada Allah. Kalau sudah kita minta perlindungan kepada Allah, seharusnya kita sudah merasa aman. Kalau kita memang kekuatan iman kita saat minta perlindungan itu benar, kuat, maka kita akan merasa aman. Tidak ada perlindungan yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih menjamin keamanan lebih dari minta perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Dan bila mana syaitan mengganggu, hendak mengganggumu dan menyakitimu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, jadi dari syaitan jangan minta perlindungan kepada dukun. Ya. Dari bahaya-bahaya gaib jangan minta perlindungan kepada orang-orang yang pintar menurut orang sekarang ini. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta perlindungan kepada ajimat, tangkal. Ya. Jangan minta perlindungan kepada orang-orang yang sama sekali tidak mampu melindungi dirinya apalagi melindungi orang lain. minta perlindungan kepada benda mati, kepada orang yang sudah mati. Jadi meminta perlindungan dari hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita sudah mengatakan a'udzu billah atau a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang harus kita khawatirkan. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika dia mengucapkan a'udzubillah karena saking emosi, dan dia seakan-akan tidak mendengar, tetapi ada yang berbeda dari ucapan budak ini yang membuat dia mulai tertarik perhatiannya, sarafnya mulai berubah ketika budak itu mengatakan a'udzubirasulillah. Karena dia tahu budak ini tidak akan mungkin berbuat syirik, makanya dia mulai tersentak kaget, sadar bahwasanya kalau dia mengucapkan a'udzubirasulillah berarti Rasulullah ada di sana. Ya, karena kalau Nabi sudah tidak ada di situ, walaupun dia masih hidup, maka juga tidak benar mengucapkan a'udzubirasulillah. Sama sekarang ini ada kita, sekarang kita di sini, lalu kita mengatakan saya meminta perlindungan kepada si fulan yang berada di Papua. Ya, bagaimana pula dia melindungi, dia jauh di sana dan dia sudah tidak mendengar suara kita. Jadi Abu Mas'ud tersentak kaget ketika dia mendengar a'udzu birasulillah dari ucapan budaknya ini. Makanya di sini dikatakan ketika dia mengucapkan a'udzu birasulillah fatarakahu, maka tiba-tiba dia menghentikan. Ya, menghentikan penyiksaannya, hukumannya. Lalu ternyata memang Nabi sudah di sana. Faqala Rasulullah SAW, wallahi, maka Nabi berkata demi Allah, lallahu. Ini yang tadi kita katakan dia tidak ada alif, ya. Dan dia keluar dari kebiasaan yang umumnya adalah lillah, sekarang lallah. Lallahu aqdaru alaika minka alaih. Ini perkataan yang tadi. Benar-benar Allah maha kuasa untuk melakukan kepadamu lebih dari apa yang kamu lakukan kepada budakmu ini. Qal, kata Nabi, fa'atiqhu, maka bebaskanlah dia, merdekakan dia. Ini lafaz yang lain dari kejadian antara Abu Mas'ud dengan budaknya. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 4241. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Bisr bin Khalid qala akhbarana Muhammad ya'ni Ibnu Ja'far an Syu'bah bi hadzal isnadi wa lam yadhkur qawlahu a'udzu billahi a'udzu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadis yang sama dibawakan kembali, tetapi tidak ada kata-kata a'udzu billah atau a'udzu bi rasulillah. Ceritanya hanya Abu Mas'ud memukul budak tersebut, tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan dari hadis-hadis yang kita baca, mulai dari kisah Suwaid, ya, Suwaid bin Muqarrin, kemudian kisah Abu Mas'ud yang berkali-kali dibawakan oleh Imam Muslim hadisnya dengan kisah yang hampir sama, menyimpulkan kepada kita apa yang tertera di dalam bunyi bab, bahwasanya kita diperintahkan, diwajibkan untuk berlaku adil atau berbuat baik kepada budak bila mana kita memukulnya, apalagi menampar dan memukul wajahnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Kalau seandainya yang terjadi bukan pada budak, karena sekarang tidak ada lagi perbudakan, yang kita tampar istri, yang kita tampar adalah anak-anak, maka ini dosanya tentu lebih daripada dosa melakukannya kepada budak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ancaman hukumannya lebih daripada ancaman Nabi kepada Abu Mas'ud, kepada Suhaid bin Muqarrin ketika memukul budak mereka. Maka di sini walau mungkin kejadian-kejadiannya itu kepada budak, tetapi lebih berat hukumannya bila mana dilakukan kepada manusia atau orang-orang yang bukan budak, bahkan orang-orang yang kita diperintah untuk berbuat baik. Istri itu diperintah oleh agama untuk berbuat baik, mencintai dan menyayangi. Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berlaku baiklah kalian terhadap istri-istri kalian. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik, maksudnya suami, adalah yang terbaik kepada istrinya, dan saya suami yang paling baik kepada istri. kata Nabi SAW. Kemudian anak-anak, ya, terkadang orang karena dia anaknya, makanya ketika dinasihati jangan sampai engkau mukul. Ini kan anak saya, terserah saya. Ya, tetapi yang mencipta anakmu itu yang marah. Ya, yang mencipta anakmu itu yang lebih maha kuasa, maha mampu untuk melakukan kekerasan, penyiksaan yang lebih dari apa yang kamu lakukan kepada anakmu. Ya, di hari kiamat nanti. Ya, di hari akhirat. Karena itu kezaliman. Makanya Nabi SAW tidak pernah memukul. Sebagaimana yang kita baca di bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah memukul wanita dan budak sekalipun. Apalagi yang bukan wanita yang lemah atau budak. Budak atau istrinya tidak pernah dipukul oleh Nabi SAW. Dan bahkan tidak pernah berkata kasar kepada pembantu-pembantunya. Dan berkata lemah lembut. Ya, subhanallah, inilah tuntunan yang mulia dari pribadi Nabi SAW yang wajib kita contoh dalam kehidupan kita. Saya masih mendengar ini terjadi pada orang-orang yang sudah lama mengaji, kekerasan hati. Ya. Dia sudah lama mengaji, dan yang sangat miris sekali ketika dia berbuat lemah lembut kepada orang lain, kepada teman-temannya, tetapi kepada istri dan anak-anaknya luar biasa. Bagaikan seorang algojo, dan itu diceritakan langsung oleh istrinya dan menangis-nangis menceritakan. Bahkan di depan orang dia tidak malu-malu menampar dan menendang istrinya. Mencampakkan dari motornya. Ya. Subhanallah. Kekerasan hati apa yang ada pada manusia yang seperti ini ketika Allah yang maha kuasa untuk menyiksa hambanya, tetapi dia maha rahmat, maha penyayang. Ya. Nabi kita Muhammad SAW juga yang walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kalau engkau kasar dan keras hati maka orang akan berlarian meninggalkan kamu. Dan Nabi SAW kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Dan Nabi SAW yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim, penutup ayat tersebut. Rauf, lemah lembut. Rahim, penyayang kepada umatnya. Bahkan syariat ini itu betul-betul tergambarkan, terhiasi oleh penyayangnya Nabi kepada umatnya. Bahkan seringkali dia mengatakan, kalau tidak takut, khawatir. Ya, tidak khawatir umatku merasa berat, maka saya akan perintahkan begini-begini. Ternyata dia tidak perintahkan karena takut kita berat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Bagaimana kita yang mempelajari kehidupan Nabi, membaca ayat-ayat Allah, tetap saja hati kita kasar, ya, bersikap keras, ya, umpama algojo di rumah, ya, berubah, pulang ke rumah, duduk, kemudian dia tinggal perintah sana, perintah sini, pukul sini, sementara dengan kawan-kawannya sangat lemah lembut. Ada orang yang seperti ini? Ada. Ya. Kita merasakan kelemah lembutannya, tentu mungkin kepada ustaz, tetapi kepada teman-temannya ternyata seperti itu pula, lemah lembut, terkena, tetapi kalau sudah pulang dan bergaul dengan istri dan anak-anaknya berubah 180 derajat. Pernah kita menceritakan di sini cerita Syekh Abdul Razzaq, seorang pegawai dikerja di kantornya dan semua kawan-kawannya melihat budi pekertinya, akhlaknya yang lemah lembut, dan mereka ingin suatu ketika mengusulkan bagaimana kalau kita berjalan atau tamasya, ya, melakukan rekreasi bersama keluarga, berkumpul, ya, di pantai atau tempat yang lain, di gunung misalnya. Akhirnya mereka sepakat, dibawa keluarga, dibawa istri, bawa anak-anak, ya, nanti tiba di sana mereka kumpul, yang laki-laki, perempuan-perempuan. Ketika kena cerita tentang dia ini sudah disampaikan oleh suami-suami mereka kepada istri-istri mereka, di kantor itu saya punya teman, subhanallah. Nah, jadi istri mereka ketika berkumpul dengan istri si fulan ini, ia mengucapkan tahniah, ya, selamat ya punya suami luar biasa, ya, kami mendengar dari suami-suami kami luar biasa, berbahagia engkau dapat suami seperti itu. Istrinya heran, apa yang kalian maksud? Ternyata di rumah berubah, bukan seperti di kantor, bukan seperti tempat kerja. Nah, ini subhanallah, ini luar biasa. Seharusnya di rumah lebih daripada di luar, ya. Di rumah itu yang harus kita berkasih sayang, berlemah lembut. Karena di situ adalah orang-orang yang lemah. Istri kita lemah, anak-anak kita lemah, di bawah kekuasaan kita. Maka ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, apa yang tertera di dalam cerita tentang masalah budak ini, itu sebagai salah satu contoh bahwasanya agama kita sangat sempurna, yang seharusnya kita bangga, dan jangan sampai kita mencari-cari yang lain untuk jadikan tuntunan, untuk menjadikan pedoman. Agama kita sudah sempurna, dan bahkan setiap lini, setiap sudut, setiap sisi dari kehidupan kita sudah diatur dengan sempurna oleh agama kita. Bagaimana kita berlaku, berbuat, ya, bersikap kepada orang-orang yang di bawah asuhan kita, di bawah ayoman kita, itu sudah diatur oleh agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita, karena memang ini yang kita tuju. Bukan hanya sekadar banyak membaca, banyak menyelesaikan, dah. Praktik dalam keseharian kita yang kita inginkan dari thalabul ilmi, karena memang itu keberkahan dari sebuah ilmu. Dan sampai di situ kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab yang berikutnya yang masih berupa bagaimana bersikap kepada budak, ancaman keras bagi seorang yang menuduh budaknya berzina. Ini juga termasuk berlaku baik kepada budak. Tentu kalau manusia yang setingkat budak itu sudah diperintahkan berlaku baik, diharamkan menuduh dia mereka berzina, apalagi yang bukan budak. Ya. Ini yang perlu kita ambil. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.